kewan, hayu urang kaci cadas. Kodok pancet awas copet empat ngempet gencat gencet kita meleng dia embat dompet keceplak keceplak keceplak jalan ni becek nganter pacar digigit anjing ding dong pak dong ding dam ding dong blang dong ding dam lemah kaki batu virus jalan kaki sandal putus sialan oh ah oh diantuk tahun eta culak colek kenal belon duit cekak doku cekak ngajak nonton tikus ma anak naberi aliang aliang baju bagus gak punya duit udah terang gak bisa pacaran ding dong tak dong ding blam antik dong blang dong ding blam depan ini batu jambrut punya bini sering cemberut celurut. Udah mencari kerjaan sana sini gak ada lowongan ane masuk ke satu cedongan langak longo disangke pancalongo aduh emang tuh orang sialan nah aye mau minta kerjaan malah disangke maling jemuran emang dasar nasib lagi sialan. Tentang begini lo sangke sembarangan biar gue begini belum tentu ya biar kate gue lagi nganggur gak bakal gue sabet jemuran tampang orang gak bisa diukur baju jelek bukan jadi ukuran. Enak aja nyangke sembarangan mentang-mentang begini lo sangke sembarangan biar gue begini belum tentu ya biar kate gue lagi nganggur gak bakal gue sabet jemuran tampang orang gak bisa diukur baju jelek bukan akan jadi ukuran. Lihat-lihat dulu dong, jangan nyanyi aja. Tit, alay tit, anak satu kejepit si tit. Tak tak tak tak terutu, siap penyang dipungut mantu. Tit, tit, alay tit, anak bebek mandi di kali. Dunia rasanya sempit, cari duit susah sekali. Kain halus sebatikan Jogja. Mau kawin belum kerja. Oh dunia. Alay tit, anak bebek mandi di kali. Dunia rasanya sempit, cari duit susah sekali. Taem, taem, taem, kain halus sebatikan Jogja. Mau kawin belum kerja. Enaknya bagaimana ya? Lucu sekali kawanku si Atel, sungguh perlu yang doyan makan bakso. Pernah sekali dia nonton topeng, hatinya riang sambil tari lenso. Ateng nyanyi sola do sol fa, lupa makan lupa segala. Lompat sini lompat ke sana, sambil gemut gemut kembang bulan. Sepulang nonton Ateng ketakutan, ngeri jalan kalau ada setan. Mau ke kulon jadinya kowetan, terpaksa pulang bareng tukang ketan. Sambil gemut-gemut sepulang nonton Ateng ketakutan, ngeri di jalan kalau ada setan. Mau ke kulon jadinya kewetan, terpaksa pulang bareng tukang ketan. Sekarang orang-orang masih percaya ngedengerin bunyi tokek, lihat nasib senang susah. Sembari bengong didengerin bunyi tokek, dihitungin miskin kaya disebutin, kali aja diturutin. Satu kali dia bilang miskin, dua kali bunyi dia bilang kaya. Dasar nasib tetap jalan, percis waktu dikatain miskin, tokek kagak berbunyi lagi, saya jadi keki. Kaya miskin, kaya yang miskin melarat seumur-umur. Satu kali dia bilang miskin, dua kali bunyi dia bilang kaya. Dasar nasib tetap jalan, percis waktu dikatain miskin, tokek kagak berbunyi lagi, saya jadi keki. Miskin kaya ya miskin. Soleh di waktu suatu peristiwa, nungguin pacar gak muncul-muncul. Begitu disitu gak ada nona-nona dan si Paul. Asik dengerin musik sambil go-go-go yang ngepinggul. aduh cakep beng. Nona manis sepakai cut bray, celana yang tadi dibeliin ame pacarnya di toko Bombay. Eh cakep, eh manis, emang betul celana lebar bawe ngambai. Ngomong Inggrisnya pinter, selamat datang, dia bilang goodbye. Sopo kui wesuwe tak enteni, merono merini tak golei, sikilku pegel rojo semutan. Didio didito itu ayah, anu ayah gening wadam. Tak hitungan cilimo kue reteko tak tinggal lungo. Wes ben wae orang nganggo orkes. Main gaple hohoi di mane-mane, di warung kopi araya, di gedung jadi. Lah bedok bukek bokek main bohongan, kalau nyangkale wawawaw main kocokan. Kale gaple ngocok ngocok biar singkri biar encok, lo jangan main kentit, gue sumpahin mate lo bintit. Syukur syukur syukur syukur mengenye jangan ngintipin. Dau wadau wadau wadau dukun pate nungguin. Cok lagi, cok cok, dibagi-bagi. Berduaan gantian, jangan memaki. Main gaple, plek-plek-plek, begile-gile. Yang kale preak, adudu, tangannya singkle. Ya, ngocok aja nangis, capek, kayak gitu. Kale gaple ngocok-ngocok biar singkri biar encok, lo jangan main kentit, gue sumpahin mate lo bintit. Syukur syukur syukur syukur mengenye jangan ngintipin. Dau wadau wadau wadau dukun pate nungguin. Kocok lagi cok-cok-cok di pagi-pagi, berduaan gantian jangan memaki. Main gaple brek-brek gile, nakale prea, adudu, tangannya singkri. Pri, singkri, singkri, singkri. Pri, singkri, singkri, singkri. Tangannya kasih bore. joget udah pada sempoyongan. Jangan mabok ya. Duduk pengantin jangan ikut-ikut joget. Mertua lihat nanti bisa jadi ngambek. Yang pada nonton coba dong mundur sedikit. Yang lagi joget udah pada sempoyongan. Anak-anak mundur, keinjak lecet bro. Jalan-jalan sama pacar, naik sepeda motor, dia boncengan duduk di belakang. Asik kebeng, si dia pegangan pinggang. Motor aku kebut, muter-muter cari jalan lengang. Tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya. Aku jadi kecewa, lipstik pacarku luntur. Sungguh aku malu, bajuku basah kuyuk. Kalau aku pikir persis seperti kucing kecebur. Ya, jambulku meter. Pacarku luntur. Sungguh aku malu, bajuku basah kuyuk. Kalau aku pikir persis seperti kucing kecebur. Aduh, ini aduh, ini ini. Saya ini jadi pilot Apollo, ada maksud mau pergi ke bulan. Kali aja di sana dapat jodoh, daripada di bumi saya sialan. Planet-planet pada pating seliweran, kelap-kelip menyala kayak janghui. Hati ngeri aja rasa gemeteran, bunyi buset gede ngejubi esetan. Bareng nyampe ke bulan, salamualaikum gak nyang nyaut, selimutan kendereaan. Hi, serem. Gak taunya muka bulan gerepesan, sebut kagak apa lagi comrok mistro. Dari atas dunia cakep deeng, daripada muka bulan pada bopeng. bulan. Assalamualaikum gak nyang nyaut kelingukan kendaraan. Ih, serem. Gak taunya muke bulan gerepesan. Semut kagak apa lagi tombro isro. Dari atas dunia cakep beeng. Daripada muke bulan pada bopeng. Gak maju deh. Di bulan gak ada hostess. Kasih suci.